Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi yattali'u fi hadhihi al-lailatil mubarakati lailatin nafsi min sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Wassalatullahi wassalamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad akrami man tadarra wa tadallal wa ta'abbad fi hadhihi al-lailatil mubarakati wa ala alihi al-muttahharina wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana ighfir lana fi hadhihi al-lailah al-mubarakah warzuqna ya rabbana rizqan halalan thayyiban fa inna ya rabbana ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika ustur la ya rabbana uyubana wa kaffir anna sayyiatina wa khtim lana ya rabbana bil khatimatil husna innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana ukhsirna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita diberi oleh Allah kesempatan untuk belajar, untuk berbekal. Semoga kita saat ini benar-benar seperti yang disabdakan Nabi sebagai orang yang telah menempuh jalan surga, dan semoga Allah terus menguatkan atau memberikan kepada kita keistiqomahan dalam menapakkan langkah kaki kita, langkah hidup kita, langkah tujuan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala tanpa ada gangguan, tanpa ada rintangan, sehingga kita bisa kelak bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membaca kitab hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari, kebetulan malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, dan jangan lupa malam nanti ada iktikaf di masjid ini dan di beberapa masjid yang lainnya. Istirahat sesaat, 1 jam, 2 jam, kemudian setelah itu bangun malam mulai jam 12 atau jam 1, dan kemudian berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di malam inilah Nabi SAW pernah keluar dari rumah beliau, pergi ke Baqi, lalu menengadahkan tangan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Difahami oleh ulama bahwasanya itu menunjukkan malam ini adalah malam istimewa, dan Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada kita bahwasanya di malam ini Allah menyeru kepada hambanya, mana yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni, mana yang minta rizki kepadaku akan aku beri rizki, mana yang memohon kepada aku akan aku beri, yaitu di malam ini, malam nisfu Sya'ban. Riwayat-riwayat yang sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu hanya kita kukuhkan karena kebetulan malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Bahkan yang perlu lagi kita tekankan adalah bagaimana menjaga hati kita dengan sesama manusia, dengan Allah. Jangan sampai kita menyekutukan Allah. Menjaga iman kita. Mari kita bersyahadat saat ini. Jika ada kekhilafan-kekhilafan urusan akidah, semoga Allah mengampuni kita. Mari kita bersyahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah untuk membuka pintu pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam hadis sahih yang pernah kami hadirkan pada pertemuan yang lalu, bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min sya'ban, Allah akan menampak menampakkan, bukan Allah tampak wujud zat-Nya, akan tapi Allah akan menampakkan kepada hamba-Nya, melihat kepada hamba-Nya khusus di malam nisfu Sya'ban ini, akan mengampuni semua hamba-Nya kecuali li musyrikin wa yaghfiru li jami'i khalqihi. Allah akan mengampuni semua makhluk-Nya kecuali orang yang menyekutukan Allah. Semoga dengan syahadat tadi, bukan syahadat kita mau masuk Islam karena kita sudah Islam mulai dilahirkan, akan tapi membersihkan kembali barangkali ada noda-noda kesyirikan, noda-noda kekurang tawakalan kita kepada Allah, sesaat prasangka buruk kepada Allah di saat diuji oleh Allah, atau mungkin hal-hal kalimat-kalimat yang tanpa kita sengaja, yang sebetulnya kalimat itu membahayakan kepada iman kita. Kita bersihkan tadi dengan syahadat yang sudah kita ucapkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah yang memberi rizki kepada kita, Allah yang memberikan kekuatan kepada kita, Allah yang menghidupkan kita, bukan perusahaan, bukan orang-orang kaya, bukan donatur, tapi yang menghidupi kita adalah Allah. Dan Allah juga yang mematikan kita. Akan tapi ada satu hal lagi yang harus kita perhatikan. Allah akan mengampuni semua makhluk-Nya kecuali musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Au lil musyrikin, kemudian kecuali orang musyrik, au musyahin, atau orang yang punya kebencian dan permusuhan kepada sesama. Dan sungguh luar biasa, inilah pendidikan indah yang Allah ajarkan. Membenahi urusan kita kepada Allah, hablu minallah. Kemudian setelah itu hablu minannas, urusan kita kepada sesama manusia. Urusan kita kepada sesama manusia harus kita benahi. Mari kita malam ini kita hilangkan kebencian. Kita hilangkan kebencian, kita ganti dengan cinta. Jangan sampai ada hamba yang kita sisakan di hati kita dengan amarah kita. Sejahat apapun dia, sebesar apapun kesalahan dia, mari kita buka hati kita. Pengampunan Allah lebih mahal daripada itu semuanya. Mungkin ada yang mengambil harta kita, apakah 100 ribu, 200 ribu, atau 1 juta, 2 juta, atau bahkan mungkin 1 miliar atau 2 miliar. Itu semua ketahuilah bahwa nilainya tidak ada apa-apanya dibanding dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dunia kita semua diambil oleh orang tersebut, tidak apa-apa jika dibanding dengan surga yang luasnya seperti bumi dan seisinya. Maka hari ini ayo kita buka pintu pengampunan Allah dengan membuka hati kita dengan siapapun orang yang bermasalah dengan kita. Kita maafkan mereka, kita doakan mereka. Jangan disisakan. Kalau kita menyisakan kebencian dan dendam kepada sesama manusia pada malam hari ini, akan menjadi sebab kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya pendidikan yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mukaddimah keindahan di akhirat nanti. Pandanglah mereka-mereka saat ini. Lihatlah dengan batin Anda. Anda boleh memejamkan mata Anda sesaat untuk mengingat orang-orang itu yang pernah menyakiti kita, memfitnah kita, menggunjing kita, berbicara yang menyakitkan kita. Akan tapi ketahuilah, itu semua adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada di antara kita yang merelakan kalau mereka itu masuk neraka. Kita doakan semoga mereka itu adalah ahli surga semuanya. Dan hadirkan betul di malam hari ini, kita pangkas kebencian, kita pangkas dendam kita kepada siapapun dari bangsa manusia. Itulah orang yang punya qalbun salim. Dan memang begitulah, kalau kita di dunia, kita tidak akan selamat daripada gunjingan seseorang. Kita tidak akan selamat dengan gangguan seseorang. Karena kita berurusan dengan manusia. Kecuali kita sudah pindah hidup di tengah hutan sana, barangkali yang akan mengganggu kita hanya monyet, harimau, dan yang lain sebagainya. Akan tapi kita hidup dengan manusia. Dan ada hawanya. Semarah-marahnya kita dengan binatang, maka ketahuilah tidak akan ada dendam. Semarah-marahnya kita dengan binatang, tidak akan ada dendam kita. Tapi ternyata dengan urusan manusia, kita bisa mendendam. Ada orang dipatuk sama ayam, sakit ya. Akan tapi ngelihat dia punya telur, sudah senang dia. Apalagi besok mau dijual jadi duit. Tapi kalau sudah dengan manusia, bahkan kadang dengan orang-orang yang sangat dekat dengan kita. saudara. Gara-gara rebutan waris, ternyata kita menyimpan dendam. Dan ternyata kalau kita rinci masalah dendam dan kebencian ini, akan membawa kepada dosa-dosa besar yang lain. Setan itu tidak mau membiarkan kita masuk surga. Setan itu inginnya semuanya masuk neraka. Sehingga urusan kebencian ini yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai halikoh, pemangkas. Wala aqulu tahliku sya'ra, aku tidak mengatakan memangkas rambut, tapi memangkas agama, kebencian itu. Yang namanya kebencian itu memangkas agama. Dan sungguh luar biasa, tidak pandang kakak, tidak pandang adik. Dan setan itu tidak ingin ada orang masuk surga. Padahal ada jaminan, kalau orang didolimi, dia selamat. Insya Allah masuk surga. Akan tapi yang namanya setan tidak mau diam. Misalnya kakak beradik bermusuhan. Yang satu merebut waris, sang kakak merebut waris adiknya. Karena mungkin adiknya masih kecil, belum mengerti apa-apa, sehingga dihabiskan. Sang kakak merebut warisnya sang adik. Aturannya bagaimana? Dia melakukan dosa gede sang kakak. Tempatnya di neraka jahanam. Tempatnya di neraka jahanam. Karena melakukan dosa besar merebut harta saudaranya, mengambil haknya orang lain yang pertama, yang kedua memutus tali persaudaraan, yang ketiga menyakiti orang tua. Jadi perebut waris adalah luar biasa di neraka jahanam. Dan yang didolimi adiknya tersebut semestinya mendapatkan kemuliaan karena dia telah didolimi. Sebab kedoliman yang dilakukan oleh manusia di dunia ini kalau kita tabah sabar, Allah kita akan petik nanti di akhirat buahnya. Tapi yang namanya iblis gak mau diam, lihat. Ditanamkan di hatinya kebencian, itu benih yang ditanamkan iblis. Marah dengan saudaranya. Dan ternyata marah tidak cukup. Karena marah itu ada tempatnya di dalam hati, dan hati itu yang mengontrol anggota tubuhnya. Menjadikan pandangannya, pandangan orang marah. Lihat perilaku kita sudah perilaku yang dikontrol oleh hati yang marah dan benci. Sehingga lidah ini pun, biarpun sesaat kita gunakan untuk berzikir, akan tapi di saat dikuasai oleh amarah di dalam hati, akhirnya menggunjing saudara kita. Apa kata setan? Yang satu masuk neraka gara-gara merampok saudaranya, yang satu masuk neraka gara-gara benci dan menggunjing saudaranya. Bebas, senanglah setan. Dan begitulah, begitu pentingnya kita memangkas kebencian di hati kita. Jangan menaruh amarah dengan siapapun. Kalau kita marah kepada manusia, sudahlah. Jangan sampai mendoakan orang masuk neraka. Sudah. Karena apa? Surga Allah itu luas. Seluas langit dan bumi, luas sekali. Kalau seandainya saudara kita masuk surga di sana, kita masuk surga di sebelahnya, enggak akan ketemu. Jangan sampai masuk neraka, enggak sudah. Yakini surga Allah itu luas sekali. Dan ini loh bekal malam hari ini. Jangan sampai kita itu beribadah semalam suntuk yasinnya bukan 3 kali, mungkin 30 kali khatam Quran, tetap tidak akan diampuni oleh Allah. Bahkan mungkin lebih bagus tidur tapi hatinya bersih. Enggak dendam sama siapapun daripada ibadahnya khataman Quran malam ini. Baca yasin 3 kali, 4 kali, 5 kali. Tentunya sama tetangganya. Inilah ilmu. Ayo hari ini kita beresi urusan kita dengan sesama. Uang yang diambil, kalau kita betul-betul kita legowo, akan jadi amal jariah. Caci maki akan jadi amal jariah. Pengampunan Allah, yakini bahwa pengampunan Allah lebih besar daripada itu semuanya. Lebih besar dari berapa miliar yang diambil oleh saudara itu. Lebih besar daripada harga dirimu yang kau bangga-banggakan itu. Pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja insyaallah sebagai mukaddimah karena masalah nisfu Sya'ban sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Masalah keterangan riwayat ini hadis sahih tadi ya, innallaha yattali'u 'ala jami'i khalqihi fil lailallahi yattali'u fil lailatin nisa, itu hadis sahih, enggak usah diragukan. Ya. Ada orang ribut urusan hadis-hadis sahih, dia masih ribut urusan sahih tidak sahih, yang lain sudah beramal baik. Kalau masalah kesahihan hadis, banyak riwayat. Memang banyak hadis-hadis tentang malam nisfu Sya'ban dan amalan Sya'ban yang maudhu memang ada. Akan tapi tidak semuanya hadis palsu. Diambil oleh para ulama hadis-hadis sahih banyak. Disimpulkan dalam pemahaman para ulama madhab 4 bahwasanya menghidupkan malam nisfu Sya'ban adalah sunnah, disepakati itu. Sudah selesai sampai di sini. Jangan ditipu dengan orang yang kerjanya menipu. Disodorkan hadis palsu tentang nisfu Sya'ban sehingga orang pada ketakutan mengamalkan nisfu Sya'ban. Hadis sahihnya disembunyikan karena dia adalah memang ahli fitnah. Memang ada hadis palsu tentang nisfu Sya'ban, ini palsu, palsu. Banyak hadis palsu tentang nisfu Sya'ban. Akan tapi ketahuilah, ulama tidak mengatakan menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu adalah satu kesunahan, bukan dengan hadis palsu. Ulama lebih tahu daripada kita, daripada dia itu yang suka mengatakan itu bid'ah. Ulama mereka tahu, sehingga disepakati para ulama. Empat manhab bercerita dalam kitab fikih mereka selalu tentang malam nisfu Sya'ban. Adapun puasa di hari malam di pertengahan nisfu Sya'ban itu masuk bab puasa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim, Nabi puasa sangat banyak sekali di bulan. Puasalah besok hari kalau mau puasa. Kalau tidak juga tidak. Sebab puasa Sya'ban itu adalah sunnah yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ada riwayat. Dan riwayat itu tidak sampai maudhu, memang derajatnya sebagian mengatakan dhaif, ada sebagian mengatakan hasan. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faqumu lailaha," bangunlah di malam harinya. "Wasumu naharaha," dan puasalah di siang harinya. Ini ada riwayat semacam itu. Misalnya puasa-puasa termasuk bab puasa Sya'ban. Termasuk bab puasa Sya'ban yang tidak dilarang. Baik. Ini yang perlu kami hadirkan singkat di dalam mukaddimah kitab hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari, agar kita di malam ini mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah SWT. Dan alhamdulillah sudah pas. Termasuk malam kita mengadakan acara pengajian kayak gini, ya kayak menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Karena kita mengibadah kepada Allah. Tidak harus membaca surat Yasin 3 kali. Ada sebagian, kenapa harus Yasin? Ya sudahlah, tidak usah pakai Yasin. Baca aja Quran 3 kali. Kurang. Ada orang meributkan masalah baca Yasin 3 kali. Sudah diganti baca Quran khatam 3 kali. Malah. Ya sudah, dan jangan Quran surat Al-Baqarah sama surat Ali Imran. Sudah selesai. Masalah urusan kenapa yang dibaca surat Yasin. Begitulah para ulama membaca surat Yasin. Ada Yasin Qalbul Quran. Riwayat tentang surat Yasin. Dan surat Yasin itu familiar. Di masyarakat kita orang sudah biasa ya Yasin. Kalau ibu bapak, kalau bapak pengen mengganti Waqi'ah, ganti Baqarah juga boleh. Mungkin di masjid sana, masjid itu Al-Ghufran, masjid Al-Maghfirah, atau masjid Al-Baitul Ghufar, itu diganti dengan Al-Baqarah. Di sini Ali Imran. Yasin. Alhamdulillah. Ada pun niatnya tidak harus 3, mau ditambah 20 niat. Yang pertama pengen panjang umur. Yang kedua pengen husnul khatimah, banyak rizkinya, pengen lagi niat banyak anaknya. Apa saja Pak. Sebab apa? Itu bab dalam hadis sahih tawassul dengan amal soleh. Siapa yang mengingkari tawassul dengan amal soleh? Tawassul dengan orang soleh boleh, tawassul dengan amal soleh boleh. Tawassul dengan amal soleh, riwayat hadis Bukhari tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua. Melakukan satu amal baik. Punya amal baik lalu diadukan kepada Allah, ya Allah aku pernah punya amal baik begini, maka singkirkan batu yang menutupi itu gua. Ya Allah aku telah membaca surat Yasin, ya Allah kabulkan hajatku, panjangkan umurku dalam ketaatan serta sehat awal afiat. Sudah selesai, enggak ada bid'ah di sini ya. Adapun yang selama ini sering dilakukan, ini klarifikasi agar kita juga faham bahwasanya melakukan sholat 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban itu adalah, ulama kita berbeda 2 pendapat. Sebagian mengatakan bid'ah. Makanya kalau yang membid'ahkan sholat 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban, bukan harus dituduh kepada orang-orang itu, tidak. Dari ulama kita sendiri ada yang mengatakan itu adalah bid'ah. Dan Imam Al-Ghazali sendiri adalah orang besar yang beliau dikatakan hujjah. Hujjah itu adalah bukan sekedar seorang hafid dalam ilmu hadis. Kalau dikatakan hujjah itu hampir menguasai, hampir mengetahui semua hadis di otak beliau. Dan beliau meriwayatkan tentang sholat nisfu Sya'ban di dalam kitab Ihya'nya. Baik, tapi Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Ibnu Hajar al-Haytami, termasuk muridnya Syekh Al-Malibari, mengatakan bahasanya sholat di malam nisfu Sya'ban itu adalah bid'ah. Nah, ini kan tugas mereka para ulama, bukan tugas kita untuk mencaci orang lain. Tapi kita ada ulama lain yang melakukannya. Sudahlah sekarang jalan tengah. Supaya kita tidak ikut gayat bid'ah-bid'ahan. Sebab ulama itu waktu mengatakan ini bid'ah adalah tidak ingin menodai hati kaum muslimin. Tidak, sesuai dengan kajian ilmiah. Tapi ternyata di dalam hal yang ternyata ulama lain punya pendapat yang berbeda dan mereka adalah ahlinya. Kita bisa keluar dari khilaf ini tanpa harus merubah tatanan di masyarakat yang sudah berjalan lama. Hanya kita rubah saja plangnya, kita ganti bajunya, casingnya, apa kita ganti labelnya, tapi tetap isinya adalah ibadah. Lakukan sholat 1000 rakaat di malam nisfu Sya'ban, niatnya adalah saya niat sholat mutlak, selesai. Aku melakukan sholat di malam hari nisfu Sya'ban, sholat sunnah saja, terserah. Mulai dari sholat tasbihnya mangga lakukan, hajatnya lakukan. Sholat apa saja sudah ya. Sholat hajat bisa diulang-ulang 1000 kali sesuai dengan banyaknya hajat kita. Ayo, sudah selesai sudah. Jadi jangan dibatalin yang di kampung yang biasa dengan sholat 100 rakaat gara-gara dengar gara-gara kitab Fathul. Ini kadang-kadang provokatornya itu membawa di dalam kitab Fathul Mu'in. Memang kitab kita itu, akan tapi ulama kita kan bukan Syekh Malibari saja. Jadi kita melakukan seamalan itu, kita melakukan sholat sebanyak-banyaknya. Karena untuk menghidupkan malam itu, baca Quran, tasbih, khususnya istighfar dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam hadis itu Allah menyeru mengatakan, ala min mustaghfirin, siapa yang minta ampun kepadaku, maka perbanyaklah istighfar yang banyak malam itu. Kemudian, ala mustarziq, mana yang minta rizki kepadaku, fa'arzuqah, akan aku beri rizki. Nah ini, minta ya Allah berikan kepadaku apa saja, minta kepada Allah di malam hari ini. Sisihkan waktu untuk sendiri nanti, mengadu kepada Allah, nangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi urusan bid'ah selesai. Jadi jangan sampai kita tertipu, terpedaya dengan sebagian orang mengatakan bid'ah. Itu yang mengatakan bid'ah adalah Imam Besar, Imam Nawawi, Imam Malibari, dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, sudahlah, itu beliau. Saya tidak boleh ikut karena Imam Ghazali juga orang besar. Jadi perbedaan di antara mereka itu adalah diskusi ilmiah, bukan untuk memfitnah umat. Sehingga kalau umat itu diberi jalan agar mereka tetap beribadah tanpa harus kita sifati bid'ah. Dan itulah yang dilakukan para orang-orang besar pada zaman dahulu. Jadi bukan dihancurkan tatanan itu. Kenapa harus katakan bid'ah? Ya sudah, memang dua surat menurut Imam Malibari adalah baik menurut beliau bahwasanya sholat malam nisfu Sya'ban. Sekarang kalau sini bukan malam nisfu Sya'ban, menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah, termasuk diantaranya sholat. Sholatnya apa? Ya terserah, itu sholat di situ. Mungkin yang tobat punya utang sholat lama, bayari saat ini. Apalagi ya. Sudah selesai, enggak ada bid'ah di sini. Sudah, ini gambaran tentang kita memahami khilaf para ulama. Jangan kita ikut-ikutan seperti gayanya orang yang memang lidahnya itu memang busanya busa bid'ah itu, dikit-dikit bid'ah, bid'ah, bid'ah, bid'ah, bid'ah. Akhirnya orang enggak mau beribadah, sudah ibadah pun nyesel. Aduh. Yang ibadah masa lalu pun disesali, naudzubillah. Apalagi ibadah masa depan bakal dipangkas, terus lu ngapain? Balik lagi ke sinetron, televisi, bubarlah nanti. Kita ingin memperbanyak umat untuk beribadah. Sholat sunnah mutlak dilakukan berokaat-rokaat. Imam Hasan bin Ali melakukan sholat malam cuma 500 rokaat. Berapa rokaat, Bu? Bid'ah Imam Hasan. Hey. Cuma 500 rokaat zaman. 500 rakaat. Allahu Akbar. Ini bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Imam Hasan ada kibar ulama. Imam Ahmad bin Hanbal punya ratusan rakaat setiap malam, tidak pernah ada yang mengatakan bid'ah. Dan beliau adalah imam ahli sunnah wal jamaah. Baik, selesai urusan bid'ah, kita akan bersama Hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari. Malam ini ada acara di sini, istirahat sejenak, istirahat perlu. Datang sini jam berapa? Nanti ada tausiah di sini, ada ini malam hari sampai subuh. Tapi kalau besok takut pekerjaannya enggak, besok wajib pekerjaannya. Nanti malam sunnah ya. Jangan sampai di kantor tidur ngerjaan pekerjaan kantor enggak beres. Tapi kalau bisa membagi waktu, kemuliaan di atas kemuliaan. Baik. Kita langsung kepada hikmahnya Ibn Atha'il As-Sakandari. Kita sampai kepada hikmah yang ke-226. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi darain amin ila anqal. Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat adalah walladhi, yaitu ilmu yang yambasitu, menyebar fi sadri, di dalam dada, syu'a'uhu, cahayanya. Jadi cahaya ilmu yang memenuhi dada pemilik ilmu tersebut. Wa yukshaf bihi anil qalbi qina'uhu, akan tersingkap. Jadi galib hati seseorang itu ada pelapisnya. Ada pelapisnya. Yang menjadikan seorang tidak bisa mengenal Allah dengan hatinya. Biarpun ilmunya sudah ada. Biarpun pengetahuannya sudah jelas. Wa yukshaf bihi anil qalbi, yukshaf akan disingkap dengan ilmu yang manfaat tersebut dari hati. Apa yang disingkap? Gina'uhu, kabir yang menyelimuti, hijab yang menyelimuti hati, sehingga tidak bisa melihat kebenaran, sehingga tidak bisa melihat kebaikan yang harus diikuti. Biarpun tahu, tapi kalau masih ada tabir yang menutup, ada hijab yang menutup hatinya, maka orang tidak akan bisa benar dan tidak bisa baik. Dan itu semua bisa disingkap dengan ilmu yang manfaat. Dan semua ilmu pada dasarnya adalah manfaat. Zatnya ilmu adalah manfaat. Tidak ada ilmu yang tidak manfaat. Adapun ta'birnya Ibn Atha'il As-Sakandari nanti adalah di saat dihubungkan dengan orang-orang yang mempunyai ilmu dan bagaimana urusan orang tersebut dengan Allah, dengan apa yang ada di sekitarnya, dengan sesama manusia. Adapun yang sering dikatakan ilmu sihir itu bukan ilmu. Itu adalah bukan ilmu. Yang dimaksud adalah ilmu, apakah itu ilmu dunia atau yang sering disebut dengan ilmu akhirat, semuanya pada dasarnya adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu belajar Al-Quran, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu kedokteran, ilmu pertanian, ilmu teknik, ilmu. Pada zatnya ilmu itu adalah bermanfaat. Sebab kalau kita kembalikan kepada definisi ilmu, para ulama mengatakan yang namanya ilmu adalah idraku syai', orang mengetahui sesuatu, alama huwa alaih atau tibqal waqi'. Jadi kita mengetahui sesuatu, sesuatu tersebut memang benar seperti itu. Ini tidak ada hubungannya dengan masalah apa tadi. Tidak bisa disifati ini adalah tidak manfaat, wong pengetahuan. Akan tapi kalau kita rinci, di saat dihubungkan dengan manusia atau di saat kita hubungkan dengan Allah, maka baru nanti ilmu itu disifati menjadi ilmu yang manfaat dan tidak manfaat. Nah, kita harus tahu bagaimana perinciannya begini. Ilmu itu akan bermanfaat dan tidak bermanfaatnya, atau disifati ilmu itu manfaat dan tidak manfaat adalah di saat dihubungkan dengan apa yang ada di sekitar kita atau kita sendiri. Contoh paling enak adalah digambarkan bukan ilmu dulu, duit. Duit itu manfaat enggak? Yakin bisa buat beli beras, betul kan? Nasi, mobil, itu duit. Kita ngomong duit dulu ya, untuk gambarkan. Saya bawa duit 5 juta di Cirebon, bisa belanja macam-macam. Tapi di saat saya di tengah hutan sendirian, manfaat atau tidak? Tidak. Jadi bermanfaat sesuatu itu di saat bisa digunakan untuk memenuhi hajat. Ilmu fikih lebih manfaat mana dengan ilmu kedokteran? Siapa yang mengatakan? Dilihat dulu dong. Kalau di kampung itu sudah ada ulama fikihnya 100, tak tahunya enggak ada dokternya, berarti lebih dibutuhkan ilmu apa? Kedokteran. Misalnya di satu kampung itu ada faqih, ini mujtahid, alim semuanya. Tapi enggak ada dokternya. Kalau orang sakit bingung, disuntik salah, mati, ini cabut gigi. Berarti kita perlu dok? Dokter lihat. Ternyata ilmu kedokteran saat itu menjadi dibutuhkan. Dan tingkat kebutuhan nanti semakin mendesak, semakin tinggi tingkat kebutuhan. Sehingga yang semula fardu kifayah menjadi fardu ain. Sehingga nanti disimpulkan untuk menyifati ilmu itu ilmu agama, ilmu syariat itu bukan karena itu ilmu tafsir, ilmu Quran, ilmu kedokteran. Bukan. Tujuannya untuk apa? Jadi, diperlukan untuk apa? Waktu kita membaca kitab Ihya Ulumuddin dalam mukaddimahnya masalah ilmu, Imam Ghazali itu mengatakan ilmu fikih itu ilmu dunia. Ilmu dunia. Ilmu fikih adalah ilmu dunia. Belajar ilmu fikih ilmu dunia. Dijelentrehkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, ilmu akhirat adalah tidak ada hubungannya dengan judul. Apakah itu ilmu kaf, ilmu fikih atau ilmu tafsir itu artinya ilmu akhirat adalah semua ilmu yang menghantarkan engkau kenal Allah, maka itulah ilmu akhirat. Nah, ini yang harus difahami bahwa manfaatnya ilmu itu adalah di saat kita butuh. Jadi bagaimana kita akan menjadi ilmu itu bermanfaat adalah kapan? Di saat ilmu tersebut memenuhi kebutuhan dunia dan di akhirat. Maka nanti akan kalau siapapun yang menuntut ilmu, nah ini agar ilmu itu menjadi manfaat, ilmu apapun yang kau ambil wahai anak-anakku yang dengar lagi sekolah ini. Apa yang kau ambil saat ini? Jika engkau sekarang lagi menuntut ilmu, apakah engkau adalah ahli calon faqih karena anda menekuni dunia fikih? Calon penghafal Quran, ahli tafsir, atau calon dokter yang ada di sini, ini anak-anak muda ini. Ini ada calon dokter, ada calon macam-macam belakang ini. Pakar ekonomi. Yang menjadikan ilmumu itu bermanfaat adalah jika yang pertama. Yang pertama adalah tujuanmu itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuanmu adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah tujuannya karena Allah, maka ini ilmu yang akan kau cari adalah benar karena Allah. Dan ilmu itu yang ada di otakmu, yang kau pelajari selama ini, jika dimiliki atau ilmu yang selama ini dimiliki oleh seseorang, tapi jika orang tersebut tidak punya hati yang rindu kepada Allah, tidak punya maksud kepada Allah, ilmu apapun ini akan menjadi ilmu yang tidak manfaat dan menjadi ilmu yang membahayakan. Karena hatinya. Dan ilmu sebanyak apapun tidak menjadi dia baik. Enggak tambah baik. Dan Nabi sudah jelaskan man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Tambah ininya ilmunya, tambah pinter, gelarnya tambah banyak, penghargaannya semakin banyak. Tapi kalau tidak dari yang benar hatinya, maka ilmu tidak manfaat. Bukan tambah baik orang tersebut, tapi tambah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang sering disebut dengan ilmu syariat, ilmu agama. Ilmu agama, ilmu Quran, ilmu tafsir, ilmu kiai. Ilmunya ustaz. Diancam oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan dikatakan ini hadis sahih oleh para ulama. Man ta'allama ilman. Di sini tidak berbicara tentang ilmu kedokteran ternyata. Mimma yubtagha bihi wajhullah. Kalau ada orang menuntut ilmu, apakah ilmu Al-Qur'an yang dihafalnya, belajar tafsirnya, hadis fikih, mimma yubtagha bihi wajhullah. Yang semestinya ilmu itu dicari hanya karena Allah. La yata'allamahu, ternyata orang tersebut tidak mempelajari ilmu tersebut illa yusiba. Kecuali untuk mendapatkan 'ardhan minal dunya, mendapatkan dunia, maka orang tersebut lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati, maka orang tersebut tidak bisa mencium bau surga. Sementara bau surga itu bisa tercium 500 perjalanan. Dan Nabi juga menyebutkan orang-orang yang punya ilmu agama sebagai ulama su. Sehingga waktu dia menghafal ilmu, menghafal hadis, menghafal ini, yang dipikirkan adalah bukan dia ingin dekat kepada Allah, akan tapi hanya ingin mempertahankan pondok bapak saya. Siapa lagi yang memegang kalau bukan saya? Makom mbah saya. Duh, gitu. Bukan Allah lagi. Jadi rupanya hanya kebesaran makom itu. Dunia. Ini kita mulai dari urusan agama. Jadi tujuannya adalah bukan karena Allah. Tujuannya adalah hanya untuk makom. Apakah untuk mendapatkan jabatan? Teringat Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mencermati betul pada suatu masa. Pernah terjadi Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya sebuah cerita yang panjang yang nasnya seperti ini. Beliau mengatakan bahasanya, kam min baldatin, alangkah banyaknya satu negeri. Fiha laisa fiha tabibun. Jadi Imam Ghazali itu membuat keseimbangan. Tidak boleh orang sombong dengan ilmunya. Akan tapi orang itu akan dekat kepada Allah adalah dengan kemanfaatannya itu untuk manusia. Dan di saat dia berbuat untuk manusia, karena ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Gak penting apakah gelarnya kiai, apa dokter, apa insinyur, apa nelayan, itu gak penting. Gelar itu. Gelarnya apa pedagang kaya raya, gak penting. Yang penting ini, menyambungkan ilmunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali berikan kritikan tajam, sampai dikatakan bahasanya, kalau kami baca nasnya mungkin terlalu panjang, ada satu kampung kata Imam, ada satu negeri tidak ditemukan seorang dokter di situ. Illa min ahli dhimmati, kecuali dari orang di luar Islam dokternya. Sementara dalam banyak hal tidak bisa dipercaya urusan syahadah untuk kesaksian-kesaksian. Dalam banyak hal hukum tidak bisa disandarkan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Tapi di tempat tersebut berebut orang untuk bisa menghafalkan Alfiyah Ibnu Malik mungkin fikih, minhaj dan seterusnya. Kenapa kok orang rajin mempelajari ilmu fikih, ilmu agama, sementara ilmu umum ditinggalkan? Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, karena apa? Kalau pakai ilmu kedokteran tidak bisa menjadi pengurus wakaf yang mudah diambil, tidak bisa ngurusi masjid, tidak bisa ngurusi pondok yang di situ banyak duitnya barangkali banyak makmum. Tidak bisa makan wakaf, kata Imam Ghazali. Jadi kalau saya bisa menguasai wakaf-wakaf, atau infaknya orang-orang, zakatnya, itu harus saya pakai gelar ustaz. Kalau pakai gelar kiai gak bisa. Ini gambaran dari Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Bukan saya yang ngomong ya. Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya'nya. Ini bisa. Jadi semuanya kalau sudah masuk hawa nafsu, rupanya menuntut ilmu agama, kebayangan di dalamnya apa? Adalah hanya untuk mencari dunia. Untuk mengumpulkan kekayaan. Terserah bahasanya apa-apa, tapi yang tersembunyi di dalam hatinya adalah Allah yang maha tahu. Ya bahasanya adalah untuk, seolah-olah udah untuk menjaga, ini kan melestarikan peninggalan orang tua. Lah kalau niatnya benar, bagus. Dan memang semestinya dijaga apa yang ditinggalkan oleh orang tua. Akan tapi, kadang yang diinginkan adalah apa? Makom bapaknya. Maka muncullah apa? Kakak adik gulet. Kiai muda gulet sama adiknya. Rebutan kantin, rebutan pendidikan buat semuanya. Ini kita beri contoh dari yang mengurusi ilmu agama sekalipun gara-gara kosetnya. Tujuannya adalah salah, maka ilmu yang katanya ilmu syariat menjadi ilmu dunia. Tidak manfaat. Jadi ilmu itu akan disebut sebagai ilmu akhir, ilmu dunia, ilmu akhirat adalah ilmu apapun. Jika digunakan, jika orang mencari ilmu tersebut bukan untuk dunia. Akhirnya bukan hanya karena ingin menguasai dunia, tapi tujuannya karena Allah. Sehingga biarpun dia itu mempelajari ilmu kedokteran, contoh. Ada seseorang barangkali di saat mempelajari ilmu kedokteran, tujuannya adalah bukan untuk memeres, bukan untuk ini. Tapi saya ingin tahu ilmu dan niat saya ingin bermanfaat untuk umat, karena ini adalah bagian. Tapi sekarang kan bukan begitu. Bapaknya pun ngajarin, nak, prospektif, nak. Masa depanmu cerah, nak. Jadi dokter, nak. Jadi insinyur, nak. Oleh bapaknya diajari urusan duit, duit, duit, duit. Mana dikenalkan hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mungkin orang punya ilmu, di saat memandang ilmu itu adalah hanya untuk dunia, sementara yang lain memandang ilmu karena kebenaran ilmu, nanti akan mengarahkan kepada Allah. Contoh, mungkin ada seorang bercerita tentang proses pembuahan dari sperma ke waktu, macam-macam, begitu dahsyatnya. Atau penciptaan, atau perubahan dari ulat menjadi apa, kepompong, lalu kupu-kupu dan sebagainya. Mungkin ada seorang dosen yang katanya profesor bercerita tentang ini semuanya, tiba-tiba dikomentari oleh seorang murid terkagum, subhanallah, dokter, kalau saya melihat semacam ini, saya semakin kagum dengan apa, Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu gampangnya bagi seorang apa, seorang siswa yang polos, di saat melihat cerita sang dokter yang mengagumkan, yang ada di dalam hatinya adalah kagum kepada Allah. Cuman kata sang dokter apa? Nak, wahai masih, kita tidak akan berbicara urusan nasihat dan apa, kita bicara tentang kajian ilmiah dulu. Beda kan? Muridnya tersentuh dengan kajian ilmiah dosennya, sehingga terkagum-kagum, sehingga kenal Allah. Dosennya malah komentarnya apa? Sorry, mohon maaf. Ini bukan urusan nasihat, ini bukan urusan agama, tapi kita urusan kajian ilmiah. Lebih beda. Begitulah seterusnya ilmu itu cara pandang. Makanya Nabi mengatakan ala kibru batarul haqi, yang namanya kesombongan menjadikan orang tidak bisa melihat kebenaran. Nah, kemudian ilmu itu tadi kita balik kepada hikmahnya Ibn Athaillah Al-Sakandari. Ilmu yang manfaat yang kita ambil dengan niat benar karena Allah, maka kami ingatkan diri sendiri, anak-anak semuanya, para santri, di saat kita mencari ilmu, lihat, subhanallah, harus kita betul-betul niat yang benar, ilmu apapun yang kau cari. Nak, anak-anakku yang lagi ngambil fakultas apapun, ingat, yang di mata dan hatimu adalah Allah, perjuangan karena Allah, luar biasa. Kemudian setelah itu, kalian di saat mengambil ilmu tersebut, harus ada skala prioritas. Kenapa kau ambil ilmu itu? Karena engkau merasa di tempat tersebut dibutuhkan seperti ilmu yang kau ambil. Dan itu wajar biasanya kalau yang kedua ini. Biasanya orang tidak akan mengambil ilmu yang gak bakal dipakai. Ya, pasti mengambil ilmu ada gambarannya. Jadi bapaknya punya apa, kampungnya butuh apa, perusahaannya butuh apa, biasanya di situ baru dia belajar. Kalau masalah ini gamblang, akan tapi yang paling pertama dan utama adalah kita luruskan niat. Maka ibu, bapak semuanya, kalau ngajari anak kita, kalau kita menyekolahkan anak kita, terus ingatkan, terus tajdidun niyati wa tashihun niyati. Membersihkan, menyeluruskan niat ini tidak boleh henti-henti, hendaknya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ilmu apapun yang didapat, maka itu akan menjadi ilmu yang menghantarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menambah manfaat, apa menambahkan dia dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau sudah dibenahi hatinya orang tersebut, sehingga ilmu sebanyak apapun akan menjadikan dia semakin dekat kepada Allah, semakin dekat. Tapi kalau ini hatinya belum dibenahi, seperti yang dikatakan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan Imam Ghazali, ziyadatul ilmi, tambahnya ilmu, firajulis su', untuk orang yang hatinya busuk, hati yang enggak kenal Allah, hatinya kotor, ilmu apapun, itu kaziyadatil ma'i, seperti air yang ditambahkan fi usulil handali, ada pohon-pohon handal. Pohon handal itu pahit. Sampai dalam mathal tadi, pepatah Arab, kalau sudah dikatakan pahit itu kayak handal. Handal itu pahit sekali. Dan semakin banyak airnya, semakin pahit. Begitulah orang kalau hatinya kotor, dapat ilmu apapun, hatinya penuh dengan kedengkian. Cari ilmu fikih, ya untuk nambah dengki. Soal cari ilmu tafsir, tambah sombong. Jadi kalau orang hatinya belum ditata dan belum dibenahi, kalau ternyata nanti mendapatkan ilmu, maka ilmu itu bukan tambah dia baik, tapi seperti buah handal tadi, kalau disirami air tambah pahit, tambah pahit. Sama orang yang hatinya belum dibenahi, mendapatkan ilmu pun ternyata ilmu itu akan menjadikan dia semakin pahit, semakin tidak bermanfaat di masyarakat. Maka inilah yang sering dihadirkan oleh para ulama, dengan membenahi niat. Dan juga kami ingatkan beberapa waktu yang lalu, kita ada mukernas al-bahjah nasional, kami selalu ingatkan membenahi niat. Dan Imam Ghazali dalam kitab Hidayatul Hidayahnya pun mengingatkan masalah niat. Dan Imam Haddad juga mengingatkan dengan tajdidun niyah, memperbaharui niat. Sebab kadang orang berjalan ke sana dan melenceng. Ingatkan lagi, melenceng. Ingatkan lagi, melenceng. Ingatkan lagi, niat. Nah kalau sudah seperti itu niatnya benar, apapun yang kita cari karena ingin dekat kepada Allah, maka yang namanya ilmu yang kita ambil, ilmu apapun menjadi ilmu dini, ilmu agama. Supaya tidak ada kesombongan di sini, ada pembedaan ini, ilmu agama bukan ilmu. Jadi menjadikan ilmu agama dan bukan agama adalah jika ilmu tersebut menjadikan orang dekat kepada Allah. Dan agar ilmu itu ada sibuk, ada bisa distempel agama adalah dibarengin dengan niat yang mulia. Dan semuanya dari kita, ayo kita benahi niat kita. Anak-anak kita, dan itu harus kita bincangkan di rumah kita setiap saat. Pengen jadi apa anak kita nanti? Kalau ambil pendidikan apapun, hendaknya kita ingatkan. Lah kalau sudah kita ingatkan Allah, insya Allah tidak akan ngambil ilmu yang bertentangan dengan apa yang Allah larang. Mustahil. Karena di saat dia akan menuntut ilmu diingatkan kepada Allah. Tapi kalau bapak ibunya mengatakan, nak kalau ngambil kuliah itu nak yang prospektif dong nak. Yang sekiranya bakal dibutuhkan nak. Yang sekiranya nanti bakal, akhirnya apa? Langgar, ngambil satu disiplin ilmu yang ternyata bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pembenahan niat, membekali anak-anak kita dengan niat dan kita semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ternyata di dalam perjalanan kita ini mencari ilmu ternyata seolah-olah menuju Allah. Ini kan menuju Allah seolah-olah. Ilmu agama tapi niatnya adalah jelek. Niatnya kotor, biarpun itu ilmu Al-Qur'an tapi Al-Qur'an mengutuknya. Biarpun ilmu adalah ilmu fikih, tapi akan menjadikan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bekal yang luar biasa. Nah, tadi sampaikan. Lah ilmu nanti sudah di dalam, kalau ilmu yang manfaat nanti akan menjadikan hati seorang hamba, tapi dikatakan yambasitu su'a'uhu, akan memancar di dada itu. Jadi dada itu akan menjadi penuh dengan cahaya ilmu. Kemudian setelah itu apa? Yukshaf bihi anil qalbi gina'uh. Jadi akan hati itu akan tersingkap. Sehingga kayak tadi seorang pemuda yang belajar atau seseorang awam melihat kajian ilmiah atau sebuah penjabaran tentang penemuan-penemuan ilmiah terkagum-kagum. Karena apa? Yukshaf gina'uh, sudah terhapus gina'. Apa tersingkap hijabnya itu tersingkap, tidak ada hijab lagi. Jika apa melihat apa saja menjadikan dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala, melihat apapun menjadikan dia ingat Allah dan terkagum-kagum. Tapi kalau ternyata hatinya penuh hijab, biarpun yang dibaca Al-Quran yang diingat adalah dunia, tapi kalau sudah hatinya benar, biarpun yang dilihat dunia, yang dilihat adalah Allah Subhanallah. Cari duit, dia orang kaya raya yang dikejar kayak seolah-olah duit. Akan tapi di otaknya apa? Perjuangan Allah, umat Nabi Muhammad. Padahal setiap hari ngurus ketik duit. Tapi yang setiap hari bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar indah ceramah saya, nanti jamaah saya banyak. Nanti jual fotokopi bisa laku, kitab saya bisa laku. Problem. Baik, kita kembali kepada niat yang mulia. Sehingga ingat, ilmu yang manfaat tidak ada urusannya dengan label tadi. Apakah ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, atau ilmu pertanian, ilmu ini, bukan itu. Akan tapi, di saat hati seseorang, di saat menuntut ilmu, tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah, itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ini saja. Wallahu a'lam bissawab. Syukran kesiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas penyampaiannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadikan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab kepada para hadirin dan hadirin yang bertanya. Kami persilahkan satu penanya dari jemaah bapak-bapak dan satu penanya dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilahkan.

mintakan gitu aja sudah, enggak usah repot-repot. Enggak usah mikir koceknya dulu. Mikir doa, ya Allah, kirimkan ahli surga yang bisa berjuang di situ, ya Allah. Serius, ahli surga yang bisa menyelesaikan pembangunan itu, ya Allah. Kalau sudah dikabul, Allah akan mengirim siapapun orangnya ahli surga, insya Allah. Dan mungkin orangnya adalah orang di luar sana, mungkin orangnya ada di dalam sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhallulna. Wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tusir alina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, di malam mulia ini. Di malam nisfu Sya'ban, ya Allah. Kabar yang kami dengar dari kekasihmu Nabi Muhammad. Engkau menyeru hamba-hambamu, ya Allah. Yang minta ampun akan kau ampuni, maka kami mohon, ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa orang-orang tua kami, ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami, ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan dan dosa, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jika ada di antara hambamu yang saat ini mereka masih dikubang keharaman, apakah karena makanan haram atau pekerjaannya yang haram, ya Allah, kami mohon entaskan mereka dari keharaman tersebut dengan kasih sayangmu. Gantilah dengan rezeki dan pekerjaan yang halal, bersih, penuh berkah, ya Allah. Di malam mulia ini, ya Allah, ampuni kami, ampuni kami. Kami takut neraka-Mu, ya Allah. Ampuni segala dosa kami yang Kau Maha tahu tentang kami, ya Allah. Alangkah banyaknya dosa kami, ya Allah. Kami tidak bisa menghitung satu persatu, ya Allah. Sesaat kami melihat yang haram dengan mata kami, kadang mendengar gunjingan, kadang kami mendengar kalimat dusta, kadang kami mendengar dosa, dan bahkan lidah kami kadang sering, ya Allah, sering kadang lidah kami sering mengucapkan kalimat yang Kau tidak ridho, ya Allah. Lidah kami berucap sesuatu yang Kau haramkan. Anggota tubuh kami yang Kau Maha tahu, ya Allah. Anggota tubuh kami yang Kau Maha tahu, ya Allah. Sering kami gunakan untuk yang Kau haramkan. Maka kami mohon ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami. Jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami, ya Allah. Kami takut di alam barzah membawa dosa-dosa itu, ya Allah. Kami takut di padang mahsyar kami terseksa dengan dosa yang harus kami pikul, ya Allah. Kami takut tergelincir di siratal mustaqim karena beban dosa kami yang berat, ya Allah. Kami mohon ampuni dosa kami, ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa itu, ya Allah. Kami takut neraka-Mu itu, ya Allah. Kami mohon siapapun yang ada di sini, ya Allah, yang pernah punya dosa, jika ada di antara hamba-Mu yang ada di sini yang sering makan riba, kami mohon ampuni mereka dan jauhkan mereka dari riba, ya Allah. Jangan sampai nanti di akhirat, ya Allah, Kau siksa, Kau hukum, ya Allah. Yang pernah minum minuman keras, ampuni mereka, ya Allah. Jangan sampai mereka akan minum, ya Allah, minuman keras di neraka-Mu, ya Allah. Yang pernah meninggalkan sholat, ampuni dan jadikan mereka ahli sholat. Jangan sampai mereka tersiksa di alam barzah dan di padang mahsyar dan di neraka-Mu. Ya Allah, jauhkan kami dari segala dosa yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina. Ya Allah, berikan kesadaran dan ampuni mereka, ya Allah. Jangan sampai mereka Kau hinakan dengan zina itu, ya Allah. Ampuni mereka saat ini di dunia. Dan tutup aib mereka, ya Allah. Dan jauhkan kami dari segala dosa, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, yang Maha tahu tentang kami. Ada satu dosa, ya Allah, yang kami sering melakukan, ya Allah, padahal kami sadar dan tahu kalau itu dosa, ya Allah. Kami tahu kalau itu dosa, kami sadar kalau itu dosa, akan tapi, ya Allah, kami masih sering melakukannya, ya Allah. Nuruti hawa nafsu kami, kami mohon ampuni dosa kami yang itu, ya Allah. Ampuni dosa kami yang itu, ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari dosa itu. Hentikan, ya Allah, hentikan dari dosa itu, ya Allah, dengan kasih sayang-Mu. Dan kami mohon, ya Allah, jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, siapapun yang ada di sini, sebesar apapun dosa mereka, akan tapi mereka telah masuk tempat ini, tempat yang dikabarkan kekasih-Mu Nabi Muhammad, tempat pengampunan, majlis ilmu, tempat pengampunan-Mu, dan malam ini malam pengampunan-Mu, ya Allah. Maka ampuni kami, ya Allah. Dan kami mohon jauhkan hati kami dari kebencian dan kedengkian, ya Allah, agar kami benar-benar mendapatkan pengampunan ampunan-Mu di malam ini, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari kebencian dan kedengkian. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada orang yang pernah berbuat salah kepada kami, menggunjing kami, menfitnah kami, mereka-mereka itu, ya Allah. Engkau Maha tahu siapa mereka, ya Allah. Kami mohon ampuni mereka, ya Allah. Jaga keluarga mereka, ya Allah. Jaga keluarga mereka, ya Allah. Jangan Kau timpakan musibah kepada mereka, ya Allah. Ampuni mereka, ya Allah. Dan berikan kesadaran kepada mereka, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, seperti yang dikabarkan kekasih-Mu Nabi Muhammad di malam ini, Engkau menyeru, siapa yang minta rizki akan Kau kasih, ya Allah. Kami mohon berikan kepada kami rizki yang halal penuh berkah, ya Allah. Yang sudah Engkau mudahkan urusan rizki mereka, ya Allah. Dengan kekayaan mereka, ya Allah, jadikan kekayaan itu sebab mereka masuk surga-Mu, ya Allah. Lapangkan hati mereka sehingga mereka mudah berbuat baik dengan kekayaan mereka. Yang masih sempit rizkinya, lapangkan di malam hari ini, ya Allah, sesuai dengan yang Kau peserukan, ya Allah. Yal min mustarzikin farzuka, yang minta bodoh minta rizki kepada-Mu akan Kau beri. Maka kami mohon berikan kepada kami rizki yang sesungguhnya, lahir dan batin, ya Allah, yang membawa kebahagiaan kepada kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, rizki, ya Allah. Ya Allah, rizki yang baik, ya Allah. Rizki yang halal, yang bersih, ya Allah. Yang menjadi sebab keridhaan-Mu dan keridhaan kekasih-Mu, Nabi Muhammad. Dan kami mohon berikan kepada kami, ya Allah. Dan ya Allah, di malam ini Engkau menyeru, ya Allah. Seperti disabdakan kekasih-Mu, Nabi Muhammad. Engkau minta apa akan Aku kasih. Maka kami mohon saat ini, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon kepada-Mu anak yang saleh-saleha, yang dibanggakan oleh kekasih Mu Nabi Muhammad, anak yang soleh-soleha, yang dibanggakan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Di malam ini Engkau menyeru, siapa yang memohon kepada-Ku akan Kau kasih. Maka kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Suami istri yang mencintai karena-Mu, ya Allah. Suami istri yang mencintai karena-Mu, ya Allah. Dan kami mohon kabulkan hajat kami semua, ya Allah. Kabulkan hajat kami seperti yang Kau serukan. Yang memohon hajat kepada-Ku akan Kau beri di malam ini. Maka kami mohon hajat kami sangat banyak, hajat dakwah kami, hajat kami semua, ya Allah. Kami punya hajat, ya Allah. Maka kabulkan hajat kami. Jangan sampai ada meninggalkan tempat ini kecuali Kau kabul hajat mereka, ya Allah. Hajat kami di antaranya, ya Allah. Di keluarga kami masih banyak melakukan dosa, di keluarga kami banyak kemungkaran. Kami mohon, ya Allah, di malam mulia ini jauhkan kemungkaran dari keluarga kami. Jadikan keluarga kami keluarga indah, keluarga taat, keluarga ibadah, keluarga jauh dari kemaksiatan, ya Allah. Ya Allah, kami mohon, ya Allah, yang belum menikah, ya Allah, jaga kehormatan mereka, ya Allah, kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, ya Allah. Ya Allah, kami mohon, ya Allah, jika ada di antara kami, ya Allah, yang belum menutup aurat mereka, ya Allah, kami mohon, ya Allah, ampuni mereka dan jadikan di esok hari menjadi orang yang menutup aurat. Dan seperti dan kami mohon, ya Allah, yang telah menutup aurat saat ditutup auratnya nanti di akhirat, sehingga tidak Kau buka dosa-dosa mereka, ya Allah. Dan jadikan kami ahli istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam kemuliaan, ya Allah. Ya Allah, sudah setelah lagi Engkau telah tapakkan kami, kaki kami di tempat mulia ini, jangan Kau pindah, ya Allah. Selagi Kau kumpulkan kami di golongan seperti ini, jangan Kau keluarkan, ya Allah. Dan jadikan kami hamba-hamba-Mu yang saling mencintai karena-Mu, ya Allah. Di malam mulia ini, ya Allah, di malam nisfu Syaban ini, kami mohon, ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang saling mencintai karena-Mu, ya Allah. Jauhkan dari kebencian dan kedengkian, jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan, ya Allah, gara-gara rebutan warisan atau yang lainnya, ya Allah. Kami mohon jika ada yang ada di sini yang bermusuhan dengan saudaranya karena peninggalan orang tua mereka, itu adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Kami mohon, ya Allah, jika ada kakak adik saudara yang bermusuhan gara-gara warisan, lembutkan hati mereka, ya Allah. Seperti yang disabdakan kekasih-Mu Nabi Muhammad, malam ini orang-orang itu tidak akan mendapatkan pengampunan dari-Mu selagi mereka masih punya dendam kesumat, selagi mereka masih punya permusuhan. Kami mohon lembutkan hati mereka sehingga mereka saling mencintai karena-Mu. Tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang, mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami semua ya Allah. Dan kami mohon semua yang telah berjuang bersama kami, Engkau Maha tahu siapa mereka ya Allah. Kami mohon semua yang berjuang bersama kami, berikan kepada mereka ya Allah ketulusan, keikhlasan, dan berikan kepada mereka segala kebaikan untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka dan masyarakat mereka di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon kirimkan kepada kami orang-orang tulus, orang-orang ikhlas, ahli surgamu ya Allah, yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Kebutuhan kami sangat banyak, dan jadikan kebutuhan kami karena kami mengharap ridhamu ya Allah. Jadikan kebutuhan kami untuk keselamatan kami di akhirat ya Allah. Kami mohon, mohon semua yang berjuang bersama kami, berikan ketulusan dan keikhlasan. Dan kami mohon ya Allah, yang mendengar suara ini ya Allah, yang di jalan-jalan sana, yang jualan di sana, jadikan itu semua ahli surgamu ya Allah. Jika mereka sering meninggalkan sholat, ampuni mereka dan jadikan mereka ahli sholat. Kami tidak ingin satu orang pun yang mendengar suara ini kecuali selamat ya Allah. Kami tidak ingin satu orang yang mendengar suara ini kehukum ya Allah. Kami mohon ya Allah, siapapun yang mendengar suara ini, jika mereka ahli maksiat, ampuni mereka, berikan kesadaran dan jadikan di esok hari menjadi ahli taat, ahli ibadah ya Allah. Ya Allah, siapapun mereka ya Allah, kami mohon dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami husnul khatimah ya Allah. Mati dalam keadaan iman berkat malam mulia ini ya Allah. Mati kami dalam keadaan iman. Kami ingin kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu Kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami sujud di dalam solat kami ya Allah. Kami ingin Kau cabut nyawa kami dalam saat kami menyampaikan, saat kami menyampaikan kebenaran. Kami ingin Kau cabut nyawa kami dalam keadaan Kau ridha pada kami. Kami ingin husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.